أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا فردا صمدا لا ند له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أنزل رحمة للعالمين بشيرا وشاهدا وشهيدا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. سلام جمعة dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah sama-sama kita ucapkan tahmid, tasbih, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat dan salam yang kita haturkan bagi baginda mata hati kita, cahaya mata hati kita, junjungan kita yang di bumi dikenal, yang di langit dikenal dengan nama Ahmad, dan yang di bumi lebih dikenal dengan nama Muhammad. Allah Nabi utusan Allah yang membawa misi agama Allah dan risalah yang sangat besar, yang tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi bahkan meretas sampai di akhir dunia yang fana ini. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang nabi penutup seluruh nabi. Dan kita baru saja melewati hari-hari Rabiul Khum. Sebuah hari yang kita semuanya tahu bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurnakan agama Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan sebuah nikmat yang besar, yakni nikmat wilayah Amirul Mukminin alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ridha Islam ini sebagai agama bagi Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebuah ayat yang seringkali kita dengar yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Setelah kita melewati Yaumul Qadir, Yaumul Wilayah yang baru saja berlalu, pada hari-hari yang dekat, yang berikut ini, kita juga akan menghadapi sebuah hari yang sangat agung. Bulan yang sangat istimewa di dalam Ahlul Bait, yaitu bulan Muharram, yang di dalamnya ada peristiwa Karbala. pada hari-hari yang mendatang ini, kita kaum muslimin, khususnya komunitas Ahlul Bait di seluruh dunia, mulai mengenang kembali perjuangan Nabi Abdullah yang Husain alaihi salam. Karena itu, wajiblah bagi kita sebagai pengikut Ahlul Baitul Nabi sallallahu alaihi wa sallam ikut serta di dalam menegakkan syiar yang sangat agung ini. Asyura adalah sebuah peristiwa yang agung yang terjadi di dalam tubuh kaum muslimin yang harus dikenang dan yang harus dihidupkan oleh seluruh kaum muslimin dan terutama pengikut setia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenang Asyura berarti kita menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mengenang peristiwa Asyura dan kita menghidupkan minimal 10 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kita akan menggembirakan hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sebab mengenang syahadahnya Husain alaihissalam berarti kita menghidupkan sebuah perjuangan Islam yang amat agung. Kita menghidupkan misi besar Al-Imam Abi Abdillah Husain yang misinya adalah untuk mengembalikan kemurnian ajaran Rasulullah dan untuk memperbaiki umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang pada waktu itu mengalami sebuah penyimpangan yang luar biasa, yang dengan itu Abi Abdillah Husain alaihi salam rela mengorbankan nyawanya, nyawa anaknya, dan nyawa orang-orang yang paling dekat dengannya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, wajib untuk kita menegakkan syiar yang agung ini. Asyura adalah syiar yang besar. Asyura adalah salah satu syiar yang sangat identik dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita mengalahkan perhatian kita, kalau sudah masuk bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka kita akan mendapati komunitas Ahlul Bait dimanapun. Mereka akan mengenang Abi Abdillah Husain alaihi salam. Majlis-majlis Al-Husainiyah, majlis-majlis mengenang Abi Abdillah Husain ditegakkan, diadakan, diselenggarakan, walaupun mungkin yang hadirnya cuma 5 atau 10 orang. Wajib bagi kita sebagai pengikut Ahlul Bait untuk menghidupkan syiar Abi Abdillah Husain alaihi salam. Bukan hanya kita bisa menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bukan hanya dengan itu kita menggembirakan hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bahkan dengan itu kita sendiri akan mendapatkan sebuah energi yang besar di dalam kehidupan kita. Ada sebuah riwayat yang sangat terkenal. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam disebutkan di dalam riwayat, salah satu di antara maksumin berkata, sekiranya ada dua orang sekalipun mengenang Abi Abdillah Husain, maka ketahuilah orang ketiga yang duduk bersamanya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Bagaimana kalau yang mengenang itu adalah puluhan, ratusan, ribuan? Itulah kenapa syiar Ahlul Bait tentang Asyura ini adalah satu hal yang sangat penting. Karena kita ingin menghidupkan kembali syiar-syiar besar yang ada di dalam Islam yang musuh-musuh Islam berusaha untuk menguburnya. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kalau kita lihat musuh-musuh Ahlul Bait, mulai daripada Bani Umayyah yang pada waktu itu mereka berkuasa, sejak zaman Yazid alaihi laknah yang berkuasa, sampai zaman Bani Abbasiyah, sampai zaman sekarang yang dipimpin oleh misalnya Salafiyah atau Wahhabiyah, mereka berusaha untuk memadamkan Syiar Asy'ariyah. Pada zaman dahulu, kita melihat para penguasa yang zalim menangkap bahkan membunuh orang-orang yang menghidupkan Syiar Asy'ariyah, Syiar Al-Husain alaihissalam. Mereka tidak izinkan di sebuah tempat, sebuah komunitas Ahlul Bait mengenang Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kenapa? Karena setiap kali orang mengenang Al-Imam Al-Husain dan menghidupkan Syiar Asy'ariyah, maka dia lama-kelamaan akan mengetahui secara benar ajaran asli Rasulullah SAW. Mereka akan bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Mereka bisa membedakan mana Islamnya Muhammad dan mana Islamnya bukan Muhammad. Mana Islamnya Muhammad dan mana Islamnya Bani Umayyah. Mereka bisa bedakan antara Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan yang dilanjutkan oleh keluarga Rasulullah dengan Islam yang kemudian sudah didistorsi dan diserewengkan oleh para penguasa-penguasa yang zalim yang punya niat-niat yang buruk terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kita di Indonesia, Syiar Asy'ariyah ini belum lama datang ke Indonesia. Memang pernah dahulu datang ke Indonesia, tetapi dalam bentuk sebuah budaya yang kemudian hilang daripada maknanya. Masih memang meninggalkan sebuah pesan-pesan yang positif, tetapi sudah sangat minim. Sekarang ini, seperti yang kita ketahui bersama, di Bengkulu misalnya, di Pariaman, di Aceh misalnya, tradisi-tradisi Asy'ariyah hanya dipahami sebagai sebuah tradisi masyarakat lokal. Hampa daripada makna. Hal ini tidak boleh terjadi pada periode kita yang hidup di zaman sekarang ini. Syiar Asy'ariyah harus kita tegakkan sebagai sebuah syiar yang sangat agung yang ada di dalam Ahlul Baitul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syiar Asy'ariyah harus kita tegakkan sebagai sebuah syiar yang identik dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi yang syarat dengan makna. Yang di dalamnya kita sangat bisa memberikan wawasan, memberikan penerangan, memberikan sebuah pemahaman yang asli tentang agama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya itu. Dari kita mengenang Abi Abdullah Al-Husain pada hari-hari seperti ini, Husain akan memberikan energinya kepada setiap orang yang hadir di dalam. Imam Husain alaihi salam bisa kita katakan sebagai sumber energi bagi kita. Orang kalau mengenang Imam Husain akan tumbuh sebuah semangat di dalam dirinya. Itulah kenapa Imamul Ma'sumin alaihi wassalam berkata begini, inna fi syahadatil Husain lahararatul fi qulubil mu'minin. Sungguh di dalam mengenang syahidnya Imam Husain akan memberikan sebuah energi yang besar di dalam jiwa kaum muslimin. Dengan mengenang Imam Husain yang tadinya kita lemah semangat, kita akan memiliki semangat yang membara. Yang tadinya kita tidak peduli, maka kita akan tumbuh sebuah sifat empati dan kepedulian. Itulah kenapa salah seorang ulama besar pernah berkata begini, malam ya ta'asar bi ma'asatil Husain, taufa lam ya ta'asaro bi ayyi ma'asatil. Apabila ada orang tidak tersentuh dengan peristiwa yang mengenang Abi Abdullah Al-Husain, Apabila ada orang tidak tersentuh dengan tragedi Karbala, jangan harap hatinya bisa tersentuh dengan tragedi apapun yang menimpa manusia di dunia. Hussein menjadi sebuah sumber. Hussein menjadi sebuah sumber energi bagi siapapun yang mengenal. Dan cukup bagi kita bukti-bukti yang ada di hadapan kita. Bagaimana Imam Hussein mengenal Ashura bisa menjaga semangat para revolusioner yang ada di Iran dan yang ada di Timur Selatan sampai sekarang. Dengan itulah kenapa revolusi ini terjaga. Dengan itulah kenapa semangat juang tidak pernah padam. Karena Abi Abdullah yang percaya hanya Islam. Kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana Ahlul Bait alaihi wassalam memelihara pengikutnya agar mereka bisa memiliki semangat juang yang tidak pernah padam. Dan itu dicari modelnya oleh seluruh isme dan seluruh mazhab yang ada di dunia ini. Mereka tidak menemukan kecuali satu yang bisa memelihara semangat juang seperti itu, hanya Abi Abdullah al-Husayn. Abi Abdullah al-Husayn memang syahid, dan syahadahnya akan menjadi sebuah energi yang sangat besar bagi orang-orang yang mengenalnya. Karena itu, ayuhal muslimun rahimakumullah, ketika kita memasuki bulan Muharram yang tinggal 2-3 hari lagi ini, marilah sama-sama kita raih. Pertama-tama yang kita ingin dapatkan adalah berkahnya Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Mari sama-sama kita senangkan hati Rasulullah dan Sayyidah Zahra alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis tadi, di dalam riwayat tadi, sekiranya dua orang sekalipun mengenal Abi Abdullah al-Husain, ketahuilah orang ketiga yang bersamanya adalah Fatimah Zahra. Karena dia gembira dengan orang-orang yang mengenang putranya Abi Abdullah al-Husain. Yang kedua yang bisa kita dapatkan, kalau yang pertama adalah keberkahan kita bisa dapatkan dalam hidup kita, yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah energi dan semangat yang besar di dalam hidup kita. Orang yang mengenang Abi Abdullah al-Husain tidak akan pernah padam semangatnya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini, masyarakat ini, kaum muslimin zaman sekarang sangat membutuhkan sebuah energi yang besar. Kita sekarang melihat betapa banyaknya orang yang sudah patah semangatnya di dalam berjuang untuk agama Allah. Dan betapa banyaknya orang yang kemudian meninggalkan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi seorang manusia yang sangat individualistik. Yang dia pikirkan hanya kepentingan dan kemaslahatan dirinya semata-mata. Yang dia pikirkan adalah kesejahteraan dirinya saja. Yang dia pikirkan adalah kesenangan dirinya saja. Sehingga dia menjadi seorang yang individual. Kalau seandainya orang mengenang dan menghayati perjuangan Imam Hussein di Karbala, dia hadir dalam majlis-majlis Hussein alaihi salam, akan tumbuh sebuah semangat ingin membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan melihat betapa agungnya perjuangan Hussein. Hussein alaihi salam sampai mengorbankan bukan hanya dirinya, tapi anak yang paling dia sayang. Dari anak yang paling besar seperti Aliul Akbar, sampai anak yang paling kecil seperti Aliul Akbar, boleh pergi, boleh syahid, asal Islam bisa berjaya dan agama satunya bisa berkibar benderanya. Siapa yang tidak tersentuh dengan perjuangan Nabi Abdullah Hussein alaihi salam seperti itu? Karena itu ayuhal muslimun, mengenal Karbala adalah syiar Ahlul Bait yang paling agung. Itulah kenapa Ahlul Bait mengingatkan kita dengan sebuah kata yang seringkali mengiang-iang di telinga kita dengan sebuah kata-kata yang berbunyi kullu yaumin asyura kullu arbin Karbala. Setiap hari adalah asyura dan setiap bumi adalah Karbala. Marilah sama-sama dalam menyongsong bulan Muharram yang tidak berapa hari lagi ini, yang akan datang menghampiri kita. Marilah sama-sama kita hidupkan syiar-syiar Hussein alaihi salam semampu yang bisa kita berikan. Kalau memang kita tidak memiliki waktu untuk hadir, maka ratapilah diri kita. Kita adalah orang-orang yang tidak menyediakan waktu kita untuk tabi'atillah kekuasaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari yang akan datang ini sebagai hari-hari yang benar-benar bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah, dan lebih dekat dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'aanil 'azhiim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتفضل مني وبكم تلاوته إنه سميع عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد dimuliakan oleh Allah. Khatib hanya mengingatkan diri kita masing-masing tentang betapa pentingnya iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara takwa yang sangat agung adalah menegakkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah berfirman, "Wa man yu'azzim syiar Allah fa'innaha min taqwa al-qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah pertanda bahwa hatinya memiliki takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kita ingin sama-sama mengingatkan diri kita dengan cara-cara, dengan menambah wawasan kita dan melihat bagaimana musuh-musuh Islam berusaha untuk mematikan perjuangan Islam di akhir-akhir ini. Saya melihat ada dua hal yang perlu kita cermati pada perkembangan kaum muslimin di akhir-akhir ini. Yang pertama-tama, kita tahu bahwa sekarang Timur Tengah sudah bergejolak. Bahkan orang-orang Eropa menyebutnya Spring Up. Jadi ada sebuah masa semi katanya yang tengah terjadi di sekitar Arab. Kebangkitan-kebangkitan Islam muncul di negeri Arab. Mulai dari Indonesia sampai kepada Yaman, sampai ke Libya, sampai ke Mesir, dan sekarang ini juga sedang bergejolak di Saudi bagian timur. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah kebangkitan yang terjadi di Bahrain. Sedang terjadi sebuah kesadaran untuk melihat Islam sebagai sebuah solusi dan alternatif. Sebagian berhasil. Dan saya masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rahman beberapa bulan lalu. Rahman berkata bahwa hati-hatilah, wahai kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Wahai anak-anak muda yang sudah berhasil menumbangkan para tiran. Hati-hatilah, di sana Amerika tidak akan terdiam. Orang-orang musuh-musuh Islam Mereka pertama-tama sepertinya bersama kalian di dalam menumbangkan para tiran yang berkuasa belasan tahun. Tetapi secara perlahan-lahan mereka mensabotasi revolusi kalian. Mereka membelokkan tujuan revolusi kalian. Dan itulah yang terjadi. Anda mendengar bagaimana dan Anda melihat bagaimana sekarang ini pergolakan itu terjadi kembali di Mesir. Tiba-tiba puluhan bahkan ratusan mulai lagi gugur di Mesir. Kenapa? Karena tiba-tiba revolusi mereka disabotasi oleh kelompok militer. Dan kemudian Anda jangan heran kalau di belakang itu ada Amerika dan musuh-musuh Islam di sana. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ini sebagai sebuah peringatan saja bagi kita. Betapa musuh-musuh Islam tidak pernah mereka berdiam diri dan membiarkan diri mereka melihat apa yang disebut dengan simbol-simbol Islam dan sesuatu yang memakai nama Islam bisa berkibar dengan baik di negara-negara Islam sekalipun. Mereka tidak ingin ada Iran yang kedua. Mereka tidak ingin ada Hezbollah yang kedua. Mereka tidak ingin lagi mengulangi kesalahan mereka ketika mereka menjatuhkan Saddam dan membiarkan orang-orang Syiah tiba-tiba berkuasa di Irak. Mereka tidak ingin lagi, walaupun saya yakin itu adalah makar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menipu Allah, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menipu. Saya yakin betul dengan ayat Al-Quran seperti itu. Tetapi kita juga harus bisa dengan jeli melihat betapa musuh-musuh Islam tidak pernah berdiam diri di dalam memperdaya, di dalam menipu daya kaum muslimin. Kalau itu ditegur tengah, maka Anda jangan heran hal itu juga terjadi di sekitar kita di Indonesia. Artinya, kelompok-kelompok yang bisa saja mereka dengan mudah digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memperdaya kaum muslimin sekalipun. Karena itu, perilah sama-sama kita tambah wawasan kita. Kita tingkatkan pengetahuan kita tentang kemampuan kita melihat hal-hal yang terjadi yang ada di sekitar kita. Kalau yang pertama adalah bagaimana musuh-musuh Islam seringkali masuk ke dalam tubuh kaum muslimin untuk memperdaya mereka. Sekarang ini ada program kedua yang sudah dijalankan oleh Amerika dan Zionisme. Program kedua adalah menimbulkan kembali konflik Sunnah dan Syiah. Anda tahu bahwa sekarang ini Suriah sedang diobok-obok. Karena Suriah adalah sebuah negara yang bisa menjadi mediator antara Iran dengan Hezbollah. Dan mereka tidak ingin bahwa Suriah akan menjadi sebuah negara yang berstatus seperti itu karena itu ingin dipotong. Suriah dari bisa menjadi mediator. Yang mereka ingin selamatkan adalah Zionisme Israel. Dan dengan adanya Hezbollah, dengan adanya Suriah, dengan adanya Iran, maka Zionisme Israel pasti akan selalu berada dalam ancaman yang sangat besar. Bagaimana caranya? Sekarang ini mereka coba untuk menggerakkan sebuah pertikaian antara Sunnah dan Syiah yang ada di Suriah. Salafi dibiarkan, dibiayai, bahkan atas nama kelompok-kelompok Sunni. Bahkan terakhir saya membaca artikel bagaimana mereka sekarang ini sudah mulai menyebarkan isu-isu terjadi sebuah peperangan sektarian yang ada di Suriah antara Sunnah dan Syiah. Dan itu akan menjalar ke tempat-tempat yang lain. Itulah yang sedang dihidupkan. Dan kita juga baru-baru ini mendengar, seminggu yang lalu kita membaca sebuah artikel di Indonesia bahwa kelompok Umar Khair katanya, Abu Umar yang mereka tangkap beberapa waktu yang lalu, konon katanya memiliki orang-orang tertentu yang akan membuat kekacauan di Jakarta khususnya, dan mereka akan melakukan teror khususnya terhadap tokoh-tokoh Syiah dan bahkan setiap acara-acara Asyura yang ada di manapun. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana provokasi terjadi untuk menimbulkan konflik antara Sunnah dan Syiah. Karena itu ayuhal muslimun rahimakumullah, kita sebagai pengikut Ahlul Bait, marilah sama-sama kita mampu melihat situasi dengan sendiri-sendiri. Kita tidak boleh bermain sendiri. Kita adalah sebuah manhaj yang ada imamah, yang ada pemimpin, yang semuanya terkoordinasi rapi dengan kepemimpinan yang ada. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuka mata hati kita, dan kita bisa benar-benar jeli, dan kita bisa benar-benar menegakkan syiar yang dibawa oleh Al-Husayn alaihissalam. Sebagaimana sebuah riwayat berkata, Al-Islam bad'uhu Muhammadiyyun wa bada'uhu Husayni, Islam ini dimulai oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tetapi kelestariannya adalah di tangan Al-Husayn alaihissalam. Bila dan mudah-mudahan bisa kita tegakkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. وصلي على سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، ثم الصلاة والسلام على أبي الحسن أبي محمد الحسن المجتبى، ثم الصلاة والسلام على أبي عبد الله الحسين المجتبي المرسل. اللهم صل وسلم على علي بن الحسين بن العابدين ومحمد بن علي باكر العلم بعد النبي وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، ثم الصلاة والسلام على الإمام موسى بن جعفر وعلي بن موسى بن محمد بن علي الجواد وعلي بن محمد بن هادي النقي والحسن بن علي الجزي العسكري، ثم الصلاة والسلام على الحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحد الكفار والمنافقين. اللهم أيد المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم أيد امامنا. اللهم احفظ قائدنا. اللهم ارحم موتانا خصوصا مراجعنا. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم انك تعلم ما نعلم فاعطنا خير ما تعلم.